agar umat ini menirunya. Suatu hari Rasulullah SAW ketika selesai dari Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah. Rasulullah masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, kemudian sholat dua rakaat. Selesai sholat dua rakaat, beliau menyampaikan kepada istrinya Aisyah, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah laghayyartul ka'bah walaja'altu laha babaini baban yadkhuluna minhu wa baban yakhrujuna minhu kama kanat qawa'idu Ibrahim au kama qala al-Mustafa alaihi salatu wassalam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu, yakni Quraisy." Aisyah itu Quraisyah, seorang wanita yang berasal dari kabilah Quraisy. Maka ketika Rasulullah berhasil masuk Makkah, ditundukkan, dihancurkannya kekuatan musyrikin Makkah, Rasulullah datang ke Ka'bah dan sholat dua rakaat. Selesai sholat, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, "Kalau bukan karena kaummu yang masih baru masa keislamannya, atau masih baru masa kedekatan mereka dengan kejahiliaan, maka aku akan rubah Ka'bah ini. Aku akan jadikan untuknya dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar, sebagaimana pondasi awal yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam." Pembangunan Ka'bah itu atas dasar wahyu. Ketika terjadi perubahan, pernah Ka'bah itu roboh, sehingga dibangun lagi oleh Quraisy. Ya. Dibangun lagi oleh Quraisy. Di situ ada sedikit perubahan dari Ka'bah. Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Makanya orang yang berhaji, kalau tawafnya, ya, ini Ka'bah, di sini ada Hijr Ismail. Seorang yang tawaf itu harus melampaui Hijr Ismail. Kalau dia tawafnya di dalam Hijr Ismail, antara Hijr dengan Ka'bah, tidak sah tawafnya. Jadi tawaf harus melampaui Hijr Ismail. Jadi kalau ini Ka'bah, ini Hijr Ismail, kini tawafnya. Kalau dia tawafnya gini, maka tidak sah. Kenapa? Karena Hijr Ismail ini bagian daripada Ka'bah. Kemudian Rasulullah berniat waktu itu untuk mengembalikan Ka'bah sesuai dengan bangunan aslinya. Apa yang mencegah Rasul untuk merubah Ka'bah, mengembalikan sesuai dengan aslinya? Dikarenakan pada saat Fathu Makkah itu banyak orang-orang Quraisy seperti Abu Sufyan dan yang semisalnya masuk memeluk Islam, mulai menerima Islam. Sementara Quraisy adalah sebuah negeri atau sebuah suku yang sangat memuliakan Ka'bah. Jangan macam-macam ada orang mau menyentuh Ka'bah. Ini Quraisy. Ya, tidak sama Quraisy dengan pembangun Borobudur. Tidak sama Quraisy dengan orang-orang yang memuliakan Prambanan. Tidak. Quraisy adalah anak cucu Ibrahim alaihissalam, sangat memuliakan Ka'bah. Lah, kita ingatkan sejarah bagaimana ketika Hajarul Aswad keluar dari tempatnya, dibangun kembali, anak-anak atau cabang-cabang kabilah Quraisy hampir berselisih dan tertumpah darah karena ingin berebut anak cabang kabilah Quraisy yang mana yang akan meletakkan Hajarul Aswad. Itu merupakan kemuliaan dalam sejarah. Ribut. Hampir-hampir pedang terhunus. Tertumpah darah. Rasulullah lah yang kemudian dipilih untuk menjadi hakim, qadhi, penentu. Akhirnya diletakkanlah Hajarul Aswad dalam sebuah kain, yang kemudian masing-masing anak cabang kabilah Quraisy ini memegangnya. Itu suatu kemuliaan bagi mereka. Nah, Rasulullah melihat kondisi seperti ini. Padahal kejadian ini di waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah atau masuknya Rasulullah ke negeri Makkah itu pada tahun ke-9 Hijriah. Yakni sudah dalam puncak-puncaknya Islam. Sudah berwibawa Rasulullah dengan daulahnya, dengan pasukannya. Tetapi Rasulullah masih menjaga, khawatir terjadi fitnah. Rasulullah diam, tidak mengambil tindakan. Tidak dengan tangan beliau atau kekuatan beliau, dan tidak pula dengan lisan beliau segera menyampaikan bahwa ini harus dirubah. Tidak. Diam Rasulullah, disampaikan hanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Diam Rasul, ditahan. Oleh karena itu, upaya amar ma'ruf nahi mungkar pun di masa ini dan masa yang akan datang harus dalam koridor kemampuan. Jangan memaksakan diri. Kalau memaksakan diri akibatnya hanya Anda sendiri yang menanggung resiko, itu pun sudah salah. Apalagi sampai resikonya menimpa umat. Apalagi resikonya sampai menimpa negeri. Membikin goncangnya keamanan dan ketentraman. Membikin tidak stabilnya kehidupan umat ini. Maka amar ma'ruf nahi mungkar harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syar'i. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Kemudian yang berikutnya, ketentuan berikutnya terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar adalah terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang berhubungan dengan pemerintah. Upaya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mengingkari perkara yang mungkar, jika kaitannya dengan waliul amri, jika kaitannya dengan penguasa, maka ada aturan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh kita abaikan. Kalau ketentuan-ketentuan tersebut diabaikan, maka yang terjadi bukanlah kemaslahatan, bukanlah kebaikan bagi diri orang tersebut atau bagi pemerintahnya, dan tidak pula kebaikan bagi umat. Yang terjadi adalah kehancuran dan kehancuran. Kondisi negeri yang semakin tidak menentu. Terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintah, maka ada beberapa hal pembahasan yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini, pada season pertama atau akhir season pertama dan nanti season kedua. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, pemerintah itu layaknya manusia. Penguasa itu layaknya manusia seperti kita. Bisa salah, bisa benar. Bisa ingat, bisa lupa. Punya hawa nafsu sebagaimana kita juga punya hawa nafsu. Melanggar Allah di beberapa waktu, di beberapa tempat, atau melanggar Rasulnya, baik karena kebodohan atau karena hawa nafsunya, seperti kita juga. Melanggar Allah ketentuan syariat mungkin karena kita jahil, karena kita tidak mengerti, atau kadang-kadang dikarenakan hawa nafsu kita. Sudah mengerti bahwa itu tidak boleh dalam syariat, masih saja kita melanggar dengan alasan, ya saya sudah gak mampu menghadapin istri di rumah yang selalu meminta begini dan begitu. Ya terpaksa saya jualan barang ini walaupun saya tahu barang ini haram. Hawa nafsu. Bagaimana saya mau membiayai anak saya dan kuliah putra putri saya? Hawa nafsu. Pun pemerintah sama kondisinya. Atau kadang-kadang sebagian kita melakukan kemaksiatan dan pelanggaran bukan karena kejahilan, bukan karena hawa nafsu, tetapi dikarenakan syubhat ada sebagian yang berfatwa bahwa itu adalah boleh. Ada sebagian yang membisikkan kepada dia bahwa perkara yang seperti itu boleh dilakukan. Maka dia lakukan hal itu. Padahal orang yang seperti itu, kalau dia tahu bahwa itu adalah haram, dia akan meninggalkannya. Jadi melakukan kemungkaran atau kemaksiatan bukan karena jahil, tidak tahu hukum, atau bukan karena pula murni hawa nafsu, serakah dia, tetapi dikarenakan adanya upaya membikin kabur permasalahan tersebut. Lah, pemerintah pun sama seperti itu. Terkait dengan kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah Indonesia terkhusus yang kita sekarang berada di negeri ini, mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan memberi hidayah kepada pemerintah kita. Ini telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diberitakan oleh Nabi apa yang akan terjadi dan menimpa umat ini terkait dengan pemerintahnya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dalam hadis panjang. Saya bacakan yang terkait dengan topik kita. Di antaranya Rasulullah menyatakan, yakunu ba'di a'immatan la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. Akan muncul sepeninggalku nanti para penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil hidayah atau cara beramal dengan cara amalanku, cara hidayahku. Tidak mau menerapkan sunnah-sunnahku, metodologiku di dalam beragama. Wasayakumu fikum rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Dan juga akan berkuasa terhadap kalian dengan semena-mena rijal, beberapa lelaki, yakni suatu kaum pemimpin penguasa yang kolbu mereka, kolbunya itu adalah kulubus syayatin, kolbunya syaitan yang berada di tubuhnya manusia, kata Rasulullah. Lah kalau kolbunya syaitan, apa kira dia akan memerintahkan kepada yang baik atau akan berbuat baik pada dirinya? Kalau kolbunya adalah kolbunya syaitan yang berada di tubuh manusia, apa kira dia akan tidak berbuat zalim dan selalu berbuat adil? Coba ini perhatikan bagaimana Rasulullah berbicara. Pimpin, penguasa, pemimpin-pemimpin yang tidak mau menerapkan sunnah Rasul, cenderung mengambil cara-cara yang lainnya, dan kulub atau kalbu-kalbu mereka, kalbunya, hatinya itu adalah hati syaitan. Mengerikan kan? Luar biasa, sangat mengerikan. Melihat keadaan ini, Hudzaifah bertanya. Melihat kondisi, mendengar berita ini, Hudzaifah bertanya, bukan menyimpulkan. Coba, perhatikan ini. Melihat dan mendengar berita ini dari Rasul, Hudzaifah bertanya kepada Nabi, meminta bimbingan, bukan menyimpulkan dengan logikanya. Ini penting bagi kita. Qultu, kaifa asna' ya Rasulullah in adraktu dhalik. Sikap apa yang harus saya lakukan, wahai Rasul, jika ternyata saya menemui kondisi yang seperti itu? Pemimpin-pemimpin kejam yang semena-mena, berbuat zalim, tidak adil, tidak memberikan hak-hak rakyatnya. Bagaimana, wahai Rasul? Apa jawaban Nabi? Sekali lagi, yang menjawab adalah Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in daraba dhahraka wa akhadha malak." Tetaplah kamu bersikap mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun penguasamu tersebut mencambuk punggungmu. Nah, sudah ada yang pernah dicambuk? Alhamdulillah belum ada. Nah, alhamdulillah. Sudah ada yang pernah ditilang? Sering, Ustaz. Iya, salah sendiri, melanggar. Sudah jelas lampu merah terus aja lewat. Ya. Sudah jelas-jelas garis lurus, tidak putus-putus. Ya. Tidak boleh menyalip kendaraan yang di depannya, tetap saja nyalip. Ya. Melanggar, padahal ditentukan itu untuk kebaikan bersama, supaya enggak tabrakan. Kalau tabrakan nanti patah atau meninggal dunia, yang nangis istri dan anaknya di rumah. Wah, enggak bisa. Enggak ada di dalam Al-Qur'an lampu merah, kuning, hijau. Enggak ada ketentuan di dalam Sahih Bukhari, jalan itu harus dibuat garis putus-putus ataupun garis lurus, bersambung, enggak ada. Ini hukum selain hukum Allah ini. Ngawur kan? Ya. Alhamdulillah, insya Allah di antara kita belum ada yang pernah dicambuk punggungnya oleh pemerintah. Ya. Pernah, Ustaz, saya dipentung. Daya yang kamu demo, bakar-bakar, ngelempar-ngelempar, ya dipentung. Nah, artinya kita enak-enak duduk di masjid, enak berjalan, uang kita dirampas oleh pemerintah, kemudian kita diusir dari masjid. Alhamdulillah, belum pernah kita merasakan yang seperti ini. Alhamdulillah. Atau enak-enak ceramah, ustadznya diambil, tiba-tiba diintrogasi, kemudian digantung. Belum pernah, alhamdulillah. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar kamu, tetap bersikap mendengar dan taat kepada perintah penguasa, walaupun penguasa itu mencambuk punggungmu dan merampas hartamu. Nah, sabar. Wah, kalau sabar-sabar terus, Ustaz, ya habis, Ustaz. Ya inilah bimbingan Islam. Silakan Anda pilih, mau ikut Nabi atau mau ikut hawa nafsu. Mau ikut Rasul dan bimbingan sahabat Nabi, atau mau ikut logika kita? Silahkan pilih. Bebas kok, kita ini demokrasi. Bebas memilih. Nah, nanti pun di akhirat tinggal pilih kamar. Di jahanam, di annar, tinggal pilih kamar, mau kamar yang mana, mau pada tingkatan yang mana, silakan pilih, bebas. Nah, tinggal ambil kuncinya aja nanti. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, hadis ini adalah hadis Hudzaifah ibnul Yaman, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Dipertegas hadis ini oleh hadis Adi bin Hatim. Seorang sahabat namanya Adi bin Hatim, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah, dan disahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata sahabat Adi bin Hatim bertanya, mungkin pertanyaan yang semisal ini pun ada pada benak sebagian kita terkhusus benak sebagian aktivis-aktivis Islam yang insya Allah niatnya baik, insya Allah. Kata Adi bin Hatim, kulna ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati taqi, walakin man fa'ala wa fa'al wa dhakara asyarr. Ya Rasulullah, kami ini bertanya kepada engkau hukum ketaatan kepada penguasa, bukan penguasa yang bertakwa ya Rasul yang kami tanyakan, tetapi hukum ketaatan kepada penguasa yang berbuat begini dan begini, begini dan begini. Dan Adi bin Hatim menyebutkan berbagai kemungkaran. Mungkin kalau di zaman kita, korupsi, KKN, ya, gak adil, menerapkan hukum selain hukum Allah. Ini itu. Pertanyaan dari sahabat, diwakili oleh siapa? Adi bin Hatim. Mari kita dengarkan jawaban seorang Rasul yang tidak pernah terkontaminasi oleh surat kabar ataupun majalah ataupun BBC dan yang lainnya. Yang gak pernah belajar filsafat ataupun yang semisalnya. Inilah Rasul yang kata Allah, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dia tidak pernah, yakni Rasul ini tidak pernah berucap keluar dari lisannya sesuatu yang bersumber dari hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa kata Rasulullah menjawab pertanyaan ini? Faqala ittaqullah wasma'u wa ati'u. Takutlah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian di atas sikap mendengar dan taat. Pertanyaan ini tentang penguasa yang baik atau yang tidak baik? Yang tidak baik, yang zalim. Sebentar pajak ini, beli motor pajak, bangun rumah pajak, beli tanah pajak, nah itu pajak, ini pajak, semuanya pajak. Lagi sudah seret-seret ekonomi seperti ini, BBM naik, PLN katanya juga mau menaikkan tarif listrik. Penguasa zalim ini, penguasa kejam ini. Subhanallah. Semua itu diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul bahwa kenaikan BBM itu adalah bentuk pemerasan kepada rakyat. Kalau betul. Dan ini akan ada pembahasan khusus seputar ini. Yang bisa kita petik dari dua hadis ini bahwa Rasulullah membimbing umat ini untuk tetap taat, mendengarkan aturan ketentuan pemerintahnya. Lalu tidak boleh sama sekali menasehati. Tidak boleh sama sekali mengingkari kemungkaran. Loh, harus. Mengingkari kemungkaran itu hukumnya wajib. Ya. Wajib. Nah. Tapi jangan lupa, amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah. Kalau Anda tahu bahwa itu adalah ibadah, tolong ibadah yang mulia ini diposisikan pada posisinya yang mulia. Dijalankan dan diaplikasikan dengan ilmiah. Dihargai. Jangan sembarangan dan sembrono. Main bulu tangkis aja kalau sembrono kamu diusir. Seenaknya sendiri. Nyerven di depannya net. Gini. Oh iya, keluar-keluar kamu gak bisa main. Seenaknya sendiri. Tinju aja kalau gak sesuai dengan aturan. Sudah ting suruh waktunya istirahat, dia pura-pura istirahat langsung dipukul lagi musuhnya. Wah ini kurang ajar. Semua ada aturannya, ya. apalagi agama, apalagi Islam. Islam itu agama ilmiah, bukan agama perasaan seperti agamanya Nasoro. Islam itu agama ilmiah, bukan agama yang mengedepankan logika di atas dalil seperti agamanya Yahudi. Ini Islam. Diutus seorang Rasul oleh Allah membawa amanat, bukan sekedar membacakan dan menyampaikan Al-Quran tugas Rasul. Tugasnya adalah merinci, menjabarkan dan menjelaskan Al-Quran secara lisan dan amalan praktek. Nah, ini termasuk tugasnya Rasul. Ketika ditanya tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap penguasanya yang zalim, kata Rasulullah, tetap mendengar, tetap taat, walaupun penguasa itu menzalimin Anda, mencambuk Anda, memukul Anda dan merampas harta Anda. Sabar. Kenapa Rasulullah memberi petua seperti ini? Kenapa? Ternyata di balik petua Rasulullah ini mengandung hikmah yang sangat besar, dan mereka-mereka yang tidak taat, tidak mau percaya dengan bimbingan ini telah membuktikan di dalam sejarah bagaimana efek negatif yang muncul terhadap umat ketika salah satu bentuk ibadah bimbingan Rasul ini diabaikan. Nah, para hadirin yang saya muliakan, kita tahu ada kemungkaran-kemungkaran pada penguasa kita. Kita tidak menutup mata. Kita pun tidak akan melegalisir atau melegalisasi berbagai macam kemungkaran yang terjadi. Tidak. Namun semua diletakkan pada tempatnya. Sesuai dengan hikmah. Hikmah itu pengertiannya adalah wad'u syai' fi makanih. Meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, sesuai dengan porsinya. Itu hikmah. Nah, para hadirin yang saya muliakan, terkait dengan penguasa, kita menyatakan di situ ada kemungkaran. Di sana sini ada juga pelanggaran. Namun ketika kita melihat pelanggaran dan kemungkaran seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya, tidak boleh dan tidak ada lagi kecuali kalau tidak Al-Quran maka sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi kita masih beriman bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang kita nyatakan setiap hari, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita yakin dan benar jujur dengan ucapan persaksian kita ini, mari kita dengarkan berita beliau, kita benarkan beritanya, kita amalkan perintahnya. Kata beliau, yaitu hadis Iyadh bin Ghun, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man arada an yansaha lidhi sultan. Dalam beberapa riwayat, man kana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan wal ya'khud biyadih fa in qabila minhu fadhaka wa illa faqad adda ma alayhi wa illa faqad adda ma alayhi. Barang siapa, kata Rasulullah, yang dia hendak menasehati waliul amr, penguasa, sultan, amir, hendaknya jangan ditampakkan secara terang-terangan. Dan hendaknya dia menarik tangan penguasa tersebut. Maksudnya didatangi secara tidak terang-terangan. Kemudian dinasehati dengan hujjah. Dengan bahasa yang baik. Bukan dengan tudingan-tudingan begini. Kalau kita menasihatin orang lain aja yang bukan penguasa, yang namanya nasihat disampaikan dengan baik, saudaraku, semoga Allah memuliakan kamu, ingatlah kamu ini seorang muslim. Kalau kamu seorang muslim, maka ketahuilah Allah telah menurunkan Al-Quran. Mari saya dan anda sama-sama mengamalkan Al-Quran. Ini nasihat kepada orang biasa. Diperintahkan oleh Allah untuk dengan kata-kata yang lembut. Jika memungkinkan, juga dengan penguasa, sampaikan dengan hujjah yang baik. Ada kemungkinan penguasa tersebut melakukan pelanggaran yang nampak di depan umat itu, karena dia tidak tahu bahwa itu adalah pelanggaran. Maka harus diberitahu. Atau mungkin saja dia melakukannya karena hawa nafsu. Sebagaimana kita juga melakukannya karena hawa nafsu. Sebagaimana kita. Maka diingatkan, siapa tahu hatinya menjadi lembut. Dan dia berterima kasih. Inilah nasihat dan petuah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah bagus, dia sudah datang ke tempat penguasa. Apakah itu presiden, ataukah wali kota, ataukah raja. Sudah datang, sudah. Nggak ada yang tahu. Nah, dinasehatin penguasanya. Begitu keluar dari gedung rumah penguasa, para wartawan datang. Oh, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Iya, bagaimana hasil daripada kedatangan Bapak tadi? Ya, saya sudah nasehatin penguasa. Ya, saya ucapkan kepada dia begini dan begitu. Loh, tadi sudah rahasia. Gara-gara wartawan akhirnya jadi terbongkar. Sudah gak usah. Karena apa? Karena yang seperti itu ketika kita ungkapkan di depan halayak ramai, baik melalui media massa ataupun media mimbar di masjid-masjid, khawatir kita yang sudah melakukan nasihat dengan ikhlas akhirnya riya. Kalau gak berbicara di mimbar, dia gak puas. Sehingga orang-orang menyatakan, Masya Allah, kalau Ustadz Fulan itu, da'i si Fulan, vokal orangnya. Berani dia, gak munafik. Ya. Masya Allah. Jadi, ajaran Rasul, perintah dan petua Rasul, dinilai sebagai bentuk kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti kita istirahat sejenak, kemudian kita lanjutkan 30 menit berikutnya. Bagi yang mau membaca Al-Quran, silakan. Bagi yang ingin berwudu sholat duha, silakan. Atau berwudu sholat sunnatul wudu, 2 rakaat. Barang siapa kata Rasulullah yang berwudu kemudian sholat 2 rakaat, wudunya persis dengan cara wuduku, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Daripada membicarakan teman, ya. Nah, silakan, masjid Allah ini luas. Silakan mau baca Quran, mau berzikir, mau beristighfar. Mungkin tadi pagi melakukan maksiat, cepat-cepat taubat sebelum air laut naik. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan biiznillahi ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.